Ayolah sebagian mungkin sakit, dua hari depan meninggal, kemudian mungkin beberapa hari yang lainnya mungkin baru menyusul. Tapi bahwasanya sebagian meninggal kemudian disusul oleh sebagian yang lain. Namun tentunya di sini tidak bisa ditentukan mana yang paling duluan, yang mana yang akhir dari orang yang mati tersebut. Contohnya gimana? Akhirnya tersisa atau apa? Iya, tersisa. Ada yang hidup. Cuma orangnya itu tidak bisa ditentukan apakah ini atau ini. Mungkin sama-sama apa berat misalnya, yang satu koma, yang satu mungkin tidak sadar. Misalnya. Ditunggu misalnya. Dan belum bisa ditentukan mana yang paling duluan meninggal. Caranya apa, Mas? Pesan ya? Kondisinya sama-sama jelek. Iya. Sama-sama sedang mau meninggal, tapi meninggal yang mana tidak tahu. Iya, jadi mungkin itu, jadi kemungkinannya parah semua gitu. Cuma kan tidak bisa, orang tidak bisa menentukan mana yang duluan, sama-sama parah misalnya. Jadi dulu wajarnya. Iya, dan kan tidak tahu kapan ajalnya. Bisa jadi bisa enggak, bisa jadi tidak misalnya ya. Walaupun sudah parah misalnya. Al-hadu rabi'ah, keadaan yang keempat, ayyulan akhiru mawati ba'dihim an mawati ba'dil akhar bi'ainihi lakin nusia. Diketahui sebagian mereka mati dari sebagian yang lain dengan person-personnya, namun terlupakan. Maksudnya di person-person tadi akhirnya mati satu sebagian dengan nyalanya, atau tetapi salah satu misal. Keadaan yang kelima, ayu jahal waqi'u mautihim fala yadri amatu jami'an amatu mutafa witain atau mutafa matin. Keadaan yang kelima tidak diketahui keadaan kematian mereka, apakah mati semuanya atau mati sebagian atau sebagian yang lainnya tidak. Contohnya apa ya? Perang nggak kabar, mungkin orang tenggelam atau apa? ditemukan, bisa tidak ya. Sehingga tidak diketahui keadaan mereka, orang-orang yang tidak diketahui apakah ya misalnya atau mereka dimakamkan sehingga mungkin tidak ditahu keberadaan mereka atau masih hidup atau mungkin terdampar di pulau lain ya. Bihadil halat as-salas al-akhirah wajal al-ihtimali wal-masyarrah al-istihadi wal-nadar wakat ikhtara ulama rahimahullah biha halat wajal pada keadaan tiga yang terakhir. Keadaan tiga yang terakhir berarti keadaan ketiga, keadaan keempat, keadaan kelima. Keadaan yang ketiga yaitu diketahui antara satu mati kemudian sebagian dengan yang lainnya, namun tidak bisa diketahui person-personnya mana yang lebih dulu, mana yang belakangan meninggalnya. Kemudian keadaan yang keempat diketahui antara kematian satu dengan kematian yang lain ini saling berlainan waktu antara satu dengan yang lain, namun tidak diketahui. Kemudian keadaan yang kelima tidak diketahui keadaan kematian mereka, apakah mereka mati semuanya atau mati yang mereka saling berbeda keadaannya. Sehingga pada permasalahan yang tiga keadaan ini, di sana para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum. Contohnya karena ini sebagai medan atau tempat beristirahat yang luas di antara para fuqaha dan para ulama, yaitu mereka menjadi dua pendapat. Al-Qaul al-Awwal, pendapat yang pertama, adamul at-tawaris. At-tawaris fi hadhihi halati salas jami'an. Pendapat yang pertama, tidak ada waris mewarisi dari ketiga keadaan tersebut. Yaitu apa? Tidak diketahui mana yang hidup, mana yang mati. Tidak bisa ditentukan. Ini menunjukkan bahwasanya yang ketiga keadaannya benar-benar parah dan apa misalnya keadaannya benar-benar susah ditentukan. Bahwa kalau jamaah minas sahabat, dan ini termasuk dari pendapat para kumpulan dari para sahabat, itu diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, Zaid ibn Harith, Thabit wa Ibas. Faqala bihi alimatus salasah, dan juga dengan pendapat Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Thabit dan Ibn Abbas rahimahullah, diikuti juga oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahwa takhrijun fi madzhab Ahmad, dan ini juga yang di diambil oleh mazhab Imam Ahmad. Li'ana min syurutil irsi tahakkuku hayatil waris ba'da mautil waris. Karena syarat seseorang itu mendapatkan harta waris yaitu benar-benar keberadaan ahli waris yang masih hidup setelah kematian orang yang meninggalkan warisan. Bahada syartu laisa bi mutahaqqiqin guna. Sedangkan pada persyaratan ini tidak ada pada ketiga keadaan tersebut. Bahwa masrukun fihi, bahkan ini menjadi permasalahan yang masrukun, yang meragukan. Bala atulisu minasyak, sehingga karena keadaan yang meragukan ini sehingga tidak terjadi waris mewarisi. Wali anna katla wagi atau yama mati katla wagi atau sifin katla harap dan yurisu katul nimbal. Yaitu sebagaimana terjadi pada orang-orang yang terbunuh di dalam peperangan Yamamah. Peperangan Yamamah adalah peperangan yang terjadi pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu tatkala sahabat, para sahabat memerangi Nabi palsu masalah Al-Qadar. Sehingga sebagian daripada sahabat dan anak-anak sahabat mereka ikut berperang. Sehingga sebagian besar mereka juga banyak yang terbunuh di sana, antara bapak dan anak, saudara-saudara juga. Sehingga tidak terjadi waris mewarisi. Dan juga peristiwa korban terbunuh pada perang Siffin, yaitu peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan gubernur Syam Muawiyah bin Abi Sufyan, terjadi sengketa. Dan banyak memakan korban di antara kedua belah pihak, antara anak dan orang tua sama-sama terbunuh, misalnya saudara-saudara juga ikut terbunuh, sehingga susah mau ditentukan mana-mana yang menerima ahli waris. Dan juga katanya karena yaitu korban terbunuhnya perang Harrah. Perang Harrah itu peperangan di zaman Yazid bin Muawiyah kalau tidak salah. Yaitu tatkala penduduk Madinah tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah. Maksudnya terjadi perangan, terjadi di Harrah. Sehingga mereka tidak mewarisi antara satu dengan yang lainnya. Ini terjadi di zaman sahabat dan para nabi. Ini contoh apa keadaannya ketika ini tidak diketahui, ya pas peperangan ya. Bayangkan kalau semuanya berangkat misalnya satu keluarga, satu bahkan sanak kerabatnya juga ikut terbunuh misalnya, atau hilang, tidak diketahui nasibnya bagaimana. Kehidupan setiap dari mereka tentunya akan ditetapkan dengan keyakinan wa aslu baqauha ila ma ba'da matil akhir, dan asal orang itu adalah tetap hidupnya sampai adanya kematian yang lainnya. Wa ana Umar radhiyallahu anhu lama waqa'a ta'un bisyam ja'ala ala baiti yamutuna an akharihim, karena Khalifah Umar bin Khattab tatkala terjadi wabah ta'un bisyam yang banyak membawa korban di antara para sahabat. Sehingga tatkala terjadi wabah, maka Umar menjadikan orang-orang yang masih hidup, ini tentunya nanti akan akan memberitakan orang-orang yang mati di antara mereka. Berkata Bizaika ila Umar, Fa'amara ayu risu ba'duhu mimbar. Sehingga Umar bin Khattab menentukan artinya mereka apa, orang-orang yang terkena musibah tersebut dari orang-orang yang menjadi korban atau mati di dalam tersebarnya penyakit ta'un, maka mereka melapor kepada Umar bin Khattab. Kemudian Khalifah Umar memerintahkan untuk mewarisi antara satu dengan yang lainnya. Itu dengan apa? Dari sisa-sisa menyiksa orang yang masih hidup. Hola, ¿cómo estás?